Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah, setelah kita jelaskan tentang hukum juludul maitah, kulit-kulit bangkai, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi seorang yang hendak memanfaatkan kulit bangkai tersebut. Dan telah kita sebutkan sekian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya dengan syarat kulit tersebut disamak terlebih dahulu. Dipisahkan dari yang lembab, daging, lemak itu dipisahkan dan dihilangkan dari kulit tersebut. Lalu kemudian setelah itu dikeringkan sehingga kulit tersebut menjadi kulit yang telah bersih dan telah suci dan tidak lagi dihukumi najis. Dan beliau telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hewan yang kulitnya dapat dimanfaatkan apabila hewan tersebut mati dalam keadaan tidak disembelih, bangkai. Apakah secara umum berlaku untuk seluruh kulit? Meskipun kulit-kulit dari hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti kulit ular. Seperti kulit harimau. Seperti kulit anjing, kulit kucing, dan yang lainnya. Maka dalam hal ini terjadi khilaf. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ini dalam menyikapi kulit-kulit bangkai. Ya. Adapun kulit-kulit dari sembelihan, kulit-kulit dari hewan-hewan yang memang disembelih, maka ini tidak jadi masalah. Ya, sebab itu tidak dihukumi bangkai, bahkan memakannya pun boleh. Jadi sempat ada yang bertanya, gimana hukum makan kerupuk rambak atau yang semisalnya? Ya. Jangan salah paham. Dan jangan salah difahami bahwa ini diharamkan secara mutlak, tidak. Kalau berasal dari kulit, yang kulit tersebut dari hewan yang disembelih, ya, seperti kambing, sapi, unta, dan yang lainnya, lalu kemudian kulitnya dimanfaatkan, dimakan pun tidak mengapa, sebab itu bukan maitah. Namun yang kita bahas di sini adalah kapankah kulit bangkai tersebut menjadi suci. Maka dengan cara disamak. Apakah mencakup seluruh jenis kulit atau kulit yang khusus, yaitu kulit yang dimakan dagingnya. Nah, di sini berkata al-muallif hafizahullah taala, wa amma ma la tuhilluhu az-zakatu fa innahu la yathhur. Adapun yang tidak dihalalkan dengan cara disembelih, yakni tidak menempati zakah. Zakah itu yakni disembelih dengan cara yang syar'i. Adapun hewan-hewan yang tidak bisa disembelih dengan cara yang syar'i, maka tetap saja tidak suci. Sehingga kulitnya pun tidak bisa digunakan. Wa ala hadza fajildul hirrati wa madunaha fil khilqati la yathuru bidabghi. Maka berdasarkan pendapat ini, maka kulit kucing dan yang di bawahnya dalam hal penciptaan tetap saja tidak suci dengan cara disamak. Walau kana fi halil hayati tahiran, meskipun kucing itu pada masa hidupnya tidak najis, dia tahir, dia suci, namun tidak diperbolehkan dibunuh, termasuk di antara hewan yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh dan tidak diperbolehkan untuk dimakan dagingnya. Oleh karena itu, ketika dia mati, kulitnya tidak bisa dimanfaatkan. Wa jildu ma yahrumu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yathuru bid dibaq. dan kulit yang diharamkan memakannya dari hewan yang diharamkan dimakan, meskipun dia suci pada masa hidupnya, tetap saja dia tidak suci dengan cara disamak. Tidak suci dengan cara yang disamak. Wal khulasatu, kesimpulannya, anna kulla hayawanin mata, setiap hewan yang meninggal, yang mati, wa huwa min ma'kulil lahmi, ya, setiap hewan yang mati, maksudnya menjadi bangkai, dan dia termasuk hewan yang kalau disembelih, maka dagingnya boleh dimakan. Fa inna jildahu yathuru bid-dibaghi, maka kulitnya itu menjadi suci dengan cara disamak. Wa kullu hayawanin mata, dan setiap hewan yang menjadi bangkai, walaisa min ma'kulil lahmi, dan dia tidak termasuk di antara hewan yang boleh dimakan dagingnya. Fa inna jildahu la yathuru bid-dibaghi, maka sesungguhnya kulitnya tidak akan menjadi suci meskipun dengan cara disamak. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Jadi memang ini permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan sebelumnya. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahurah. Yang mana saja dari kulit, apabila telah disamak, maka kulit itu telah menjadi bersih, telah menjadi suci. Bukan lagi najis. Hadis ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Di antara para ulama, ada yang memahami bahwa hadis Nabi SAW ini, yang menjelaskan tentang sucinya kulit apabila telah disamak, ini berlaku umum terhadap kulit apa saja. Karena hadis ini menyebutkan secara umum, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Maka kulit yang mana saja kalau telah disamak, maka dia telah menjadi suci dan bersih. Sehingga mereka menyikapi hadis ini secara umum, mencakup seluruh jenis kulit. Mau kulit ular, kulit harimau, kulit singa, kulit anjing, kulit babi, dan kulit yang mana saja, mereka mengatakan berdasarkan keumuman hadis ini menunjukkan bolehnya. Dan bahkan Syaukani menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan jika menjelaskan hadis-hadis ini, li'anna al-ahadith al-waridata fil bab lam yufarriq bainal kalbi wal khinzir wa ma adaha. Sebab hadis-hadis yang menyebutkan tentang permasalahan disamaknya kulit bangkai tersebut, itu tidak membedakan antara kulit anjing, kulit babi, dan yang lainnya. Tidak dibedakan. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum kulit yang mana saja. Ya, sehingga keumuman hadis ini difahami oleh sebagian menunjukkan bolehnya menyamak seluruh jenis kulit dan kulit tersebut menjadi bersih. Asy-Syaukani juga mengatakan fal haqqu anna dibagha mutahhirun wa lam yu'aridhu ahadith mu'arid min ghairi farqin baina ma yu'kalu lahmu wa ma la yu'kalu lahmu wa hadha madhhabul jumhur. Yang benar, kata beliau, bahwa dengan disamaknya kulit, maka yang demikian menyebabkan dia telah bersih dan suci. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada perbedaan antara hewan yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Lalu kata Syaukani, ini adalah pendapat jumhur ulama. Nah, jadi mereka menghukumi keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian pendapat, yaitu pendapat yang disebutkan oleh pengarang kitab ini di sini, bahwa yang dimaksud kulit di sini adalah kulit yang boleh dimakan dagingnya. Yang boleh dimakan daging yang dihalalkan. Adapun yang tidak dihalalkan, maka tetap saja dia tidak menjadi suci meskipun disamak. Apa alasan mereka? Meskipun hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif itu sifatnya umum, namun kata mereka ada riwayat yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dibagul adimi aljild zakatuhu, bahwa dengan disamaknya kulit maka itu sama seperti menyembelihnya. Nah, penyebutan zakatuhu sama seperti menyembelihnya berarti menunjukkan bahwa kulit yang dibolehkan, kulit yang akan menjadi suci setelah disamak adalah kulit-kulit yang dari hewan-hewan yang terdapat padanya zakah, yang memungkinkan untuk disembelih dengan sembelihan yang syar'i berdasarkan hadis ini. Nah, oleh karena itu pendapat ini yang dikuatkan oleh mazhab Al-Hanabilah dan dirajihkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Al-Allamah As-Sa'di, Samahatul Syekh Ibn Baz, dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ini adalah madhab Al-Auza'i, Abu Thawr, dan Ishaq Ibn Rahuyah. Walhasil, ma'asyarakat rahimahumullah, meskipun pendapat yang menghukumi keumuman kulit itu cukup kuat, sebab mereka berpegang dengan keumuman hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun adanya riwayat dibagul adimi zakatuhu, bahwa dengan disamaknya kulit tersebut menunjukkan bahwa dia seperti disembelih, ya, dalam artian kulit tersebut adalah merupakan kulit yang suci dan berasal dari hewan-hewan yang memungkinkan untuk disembelih dengan cara yang syar'i dan dihalalkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Dan ini yang dikuatkan oleh muallif hafizahullah ta'ala dalam kitab ini. Sehingga yang zahir wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Al-Allamah As-Sa'di, dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud kulit yang menjadi suci dengan disamak adalah kulit-kulit dari hewan-hewan yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan kita yang menyangkut tentang permasalahan al-aniyah, masalah bejana-bejana, sehingga bab yang berikutnya adalah bab yang ketiga, menjelaskan tentang adab-adab buang hajat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.